وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه البررة الكرام الغر الميمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والمسلمات والحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات، الحمد لله، semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kedatangan kita pada subuh ini di salah satu rumahnya yang mudah-mudahan mengumpulkan kita dalam rahmatnya dan dikelilingi sebut-sebut. Kita berharap dengan amal kita yang sedikit Allah berikan balasan berlipat-lipat, dan semoga tidak satu pun dari kita kecuali berbahagia dengan diterimanya. Amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, semoga salawat dan salam senantiasa disampaikan kepada Nabi junjungan alam, yang kita juga berharap kepada Allah semoga kita dijadikan istiqamah, teguh di atas sunnah sampai kita bertemu dengannya di tepi telaga dan minum airnya yang dengannya kita tak akan dahaga. Dan syaratnya adalah berjalan di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Bila kita berjalan di atasnya, terjatuh bangun lagi. Tapi kalau sudah menyimpang dari jalannya, terjatuh payah nak balik lagi. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita mencintai Nabi alaihi salatu wassalam bukan hanya dengan lantunan lagu, atau bukan hanya dengan memuji-muji, walaupun itu tidak terlarang memuji, tetapi yang lebih daripada itu adalah menjadi orang yang tahan uji. Apalagi di saat-saat fitnah seperti ini, banyak ar-ruwaidah, orang-orang yang tidak paham agama tapi berani membuat pernyataan, statement yang sepertinya memusuhi agama. Doa kita hanya kepada Allah, semoga Allah meneguhkan kita dan memberikan hidayah kepada mereka. Karena hidayah itu jatuh di tangan Allah. Semoga Allah berikan kepada orang-orang yang mudah-mudahan menjadi jalan untuk tersebarnya hidayah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyar muslimin, kembali kita bertemu dalam majlis yang mulia ini, majlis bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melalui kitabnya Ar-Risalah. Semoga Allah memberikan kita pemahaman yang benar dan diberikan kekuatan untuk mengikuti jalan yang benar. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau masih di dalam mukaddimahnya ini menjelaskan tentang keadaan manusia yang pada asalnya adalah satu umat, tetapi akhirnya karena jauh dari ulama, akhirnya mereka bertebaran. Maka yang bisa mengumpulkan umat ini adalah para ulama yang mengikut al-anbiya. Li'annal ulama warathatul anbiya, karena ulama itu pewaris nabi. Artinya mereka mengumpulkan umat dengan apa yang Nabi telah mengumpulkan umatnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, fa innahu tabaraka wa ta'ala yaqul kana an-nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirina wa munzirin. Pada asalnya manusia ini adalah umat yang satu, karena kulluna min Adam, kita dari Adam alaihissalam, dan kita diturunkan alat tauhid berdasarkan tauhid, bahkan kullu mauludin yuladu ala alfitrah, setiap yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan fitrah yaitu Islam. Dan Allah menyebutkan zalika ad-dinul qayyim fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha, adalah fitrah yang Allah telah menciptakan manusia di atasnya, yaitu zalika ad-dinul qayyim, itu agama yang lurus. Ma min mauludin illa wa yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yahwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang lahir dilahirkan di atas fitrah, orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau menjadikannya Nasrani atau menjadikannya Majusi. Ya, menjadikannya Majusi, tidak disebutkan yang menjadikannya Islam, karena pada asalnya manusia itu adalah Islam. Oleh itu anak-anak yang lahir dari keluarga Muslim adalah Muslim dan masuk surga. Sedangkan yang lahir dari orang tua yang tidak Muslim, maka lahirnya non-Muslim, lahirnya non kafir atau non-Muslim, sama lah. Taib, lahirnya non-Muslim, maka dia mesti disyahadatkan. Mesti disyahadatkan bila mati dalam keadaan belum balik, maka dia akan diuji di akhirat dalam ilmu Allah. Andainya dia hidup sampai balik jadi orang Islam, berarti masuk surga. Dalam ilmu Allah, andainya dia masuk tetap dalam ikut orang tuanya, maka dia akan masuk neraka ikut orang tuanya. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala afiyah, dan kita bersyukur kita dalam keadaan Islam. Kana an-nasu ummatan wahida, manusia pada asalnya satu umat. Faba'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirina wa munzirin, lalu Allah utus para nabi untuk memberi kabar gembira atau memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Maksudnya asalnya mereka umat yang satu, kemudian mereka menyimpang. Maka menyimpang, ini tafsirnya oleh Ibn Abbas, kana an-nasu 'ala at-tauhid wa inna asy-syayatin ijtalathum, tetapi syaitanlah yang telah mempengaruhi mereka dan menyimpangkan mereka dari jalan umat yang satu ini. Maka untuk meluruskan mereka kembali, Allah utus para rasul dan nabi. Mubasysyirin, memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Wabasysyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa bagi mereka adalah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan ini sudah kita jelaskan kemarin. Ya, sebagian orang menolak atau sebagian orang mengatakan Al-Quran bercerita surga yang mengalir sungai-sungai karena turunnya di Arab. Di Arab kering kerontang, tidak ada sungai, sehingga orang cinta sungai. Kalau sempat turunnya di bukit tinggi, cerita surga lapak-lapak dan kios, nak lesana mengalirnya. Ini adalah dasar orang-orang yang katanya Islam tetapi belum masuk iman ke dalam hatinya. Belum masuk iman ke dalam hatinya. Ini adalah kejahilan yang dipertontonkan. Ya laitahu sakat, adanya dia diam tidak ikut berbicara, maka tidak ketahuan bahwa tidak berilmunya. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala afiyah. Kaum muslimin, mubasysyirin wa munzirin, memberi berita gembira dan berita peringatan. Fakana khiratul Mustafa liwahyih, maka yang terpilih, khiratuhu, yang terbaik, al-Mustafa, yang terpilih, liwahyihi, untuk menerima wahyunya, al-Muntakhabu lirisalatihi, yang juga diseleksi untuk menerima risalahnya. Ini khirah terpilih juga, Mustafa terpilih juga, al-Muntakhab terpilih juga, bahasa Indonesia miskin, dibanding bahasa Arab tentunya. Nah, jadi adalah yang terpilih, yang diseleksi, sama aja jadinya, seleksi pilih sama juga, yang dipilih al-mufaddal ala jami'i khalqih, yang diutamakan di atas seluruh makhluk Allah. Maka yang terpilih, diseleksi, dipilih lagi untuk menyampaikan risalahnya. Kemudian al-mufaddal ala jami'i khalqih, yang ditinggikan, diutamakan di atas seluruh makhluknya, baik jin maupun manusia. Bi fathhi rahmatihi, dengan membuka rahmatnya. Wa khatmi risalah nubuwwatihi, dan menutup kenabian yang telah Allah ciptakan. Wa ammu ma ursila bihi mursalun qablah, dan pada umumnya apa yang diutus atau apa yang ditutus dia menyampaikannya sudah diutus sebelumnya. Al marfu'u dzikru ma dzikrihi fil ula, yang ditinggikan sebutannya bersama sebutannya. Sebutan yang pertama adalah sebutan Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'azikrihi dengan sebutannya, itu sebutan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya disebut Allah, disebut Rasulullah s.a.w. Wasyafil musyafa' fil ukhra. Kalau ini fil ula, yakni di terminal pertama, yaitu dunia. Fil ula, yaitu dunia. Al-ula itu yang pertama. Jadi pertama kita hidup itu adalah di dunia, disebut dengan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat, ya akhirat, al-ula yaitu dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, maka akhirat itu lebih berbaik daripada al-ula yaitu dunia. Wasyafi'ul musyaffa' fil ukhra, yaitu pemberi syafaat yang diizinkan memberi syafaat pada akhirat. Afdalu khalqihi nafsan, hamba atau makhluknya yang jiwanya paling baik, paling utama. Wa ajma'uhum li kulli khuluqin radiyahu fi dinin wa dunya, dan yang paling banyak akhlak yang diridai Allah padanya, baik dalam urusan agama maupun dunia, di akhlak agama dan akhlak dunianya. Wa khairuhum nasaban wa dara, sebaik-baik manusia nasab dan tempat tinggalnya, daran, rumah, Muhammadan abdahu wa rasulah, yaitu yang disebutkan itu sifat-sifatnya tadi adalah yang terpilih untuk menerima wahyu, yang diseleksi untuk menyampaikan risalah, yang akhlaknya adalah terbaik, yang sebutannya selalu disebut bersama sebutan Allah Subhanahu wa taala, diangkat namanya. Siapa mak dia? Adalah Muhammadan abdahu wa rasulah, yaitu nabi kita, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita ingatkan bahwa sebutan hamba Allah dan rasulnya adalah sebutan terbaik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang beliau mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah penghulu anaknya bani Adam. Penghulunya bani Adam seluruhnya. Tetapi kata penghulu ini dibanding dengan Abdullah wa Rasuluh, sahamba dan Rasul Allah, maka hamba dan Rasul Allah lebih tinggi daripada kalimat penghulu atau pemimpin bani Adam. Nah, kenapa kaum muslimin dan muslimat? Karena yang sayyid, pemimpin, bukanlah tanpa dipilih Allah pun bisa diangkat sebagai sayyid. Ya, tanpa dipilih Allah bisa jadi sayyid. Fulan sayyidu, si fulan ini adalah pemimpin, ya kan? Tapi kalau yang namanya rasul dan nabi itu hanya pilihan, pilihan Allah. Makanya Allah menyebut nabi, menyanjungnya selalu dengan hamba dan rasulnya. Hamba dan rasulnya. Oleh itu Nabi alaihissalam ketika dimuliakan dengan Isra dan Mi'raj, Allah sebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi, dengan hamba, semua suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Makanya kalimat atau predikat tertinggi bagi Nabi alaihissalam adalah abduhu wa rasuluhu, abduhu wa rasuluhu, wallahu a'lam. Wa'arrafana, nah, di sini Nabi Al-Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan, maka yang beruntung terpilih dan lulus diseleksi dan diangkat oleh Allah SWT untuk membuka rahmatnya. Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dengan turunnya Nabi, maka turunlah banyak rahmat Allah kepada alam raya ini. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Allah jadikan agamanya agama yang terbaik. Diberikan kepadanya kitab yang terbaik. Dijadikannya umatnya umat terbaik. Yang terakhir diutus dan pertama masuk surga. Coba kalau yang pertama dipanggil. Orang hebat lah. Orang hebat, nah, awak lambat datang tetapi tetap pertama dipanggil. Kan kita terlambat nih, tapi tetap yang pertama, nah, disuruh ke depan, dihisap lebih awal. Ah, mulia tak kita? Mulia kan? Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat berbahagia kita ketika Allah SWT menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak salawat kepadanya. Walaupun pada umumnya wa ammu ma ursila bihi mursalun qablah, sebagian besar pada umumnya apa yang karenanya Nabi diutus, wahyu-wahyu itu sudah disampaikan sebelumnya pada umumnya. Ya misalnya tentang akidah sama semuanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pencipta, rububiyahnya, dan Allah yang juga karenanya kita harus beribadah. Kemudian yang Allah yang juga punya al-asma dan sifat-sifat yang telah disebutkannya. Dan pada umum saya disebutkan. Demikian pula bahwa kisah-kisah umat terdahulu atau akan datang, ada umat terdahulu dan umat yang akan datang, atau kejadian yang akan datang, ya, tentang penciptaan Adam, tentang permasalahan Adam dengan Iblis, sah? Cerita tentang malaikat, cerita tentang kejadian langit dan bumi dan segala isinya, kemudian arasy, pena, suhuf, takdir, semuanya itu juga sudah disampaikan pada umumnya pada risalah-risalah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran dengan yang ada dalam kitab-kitab samawi sebelumnya ada lebih kurang 3/4 kemiripannya kisah-kisah itu. Ini kalau orang-orang yang ini, orang-orang yang tidak beriman, bahasanya lain, Nabi mengambil dari kitab-kitab sebelumnya. Tapi orang-orang beriman menunjukkan justru ini bukti kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa pandai tulis baca dan tanpa kuliah ke Kanada, Kanada waktu itu belum ada ya, tanpa kuliah misalnya ke luar negeri, ya, dia kan hanya di Mekah kan, kan dia tak pergi kemana-mana, dia bisa diberikan ilmu yang dimiliki oleh para nabi sebelumnya. Ya, tanpa harus kuliah S3 kan, dia punya ilmunya. Tak pandai menulis, tak pandai membaca, maka dicoba oleh orang-orang ahli subuhat untuk menghubung-hubungkan Nabi alaihissalatu wassalam dengan ahli kitab. Tetapi ini ada percobaan yang gagal karena sejarah, fakta dan data tidak mendukungnya. tidak mendukungnya. Seperti mereka mengatakan bahwa Nabi ngambil dari orang Yahudi dan Nasrani. Lalu mereka klaim Yahudi dulu dengan Nasrani banyak di Makkah. Yahudi dan Nasrani banyak di Makkah. Ini ditertawakan sama Abu Jahal nanti. Ya, ditertawakan sama Abu Jahal, Abu Lahab. Yang sembarang kali ngomong katanya. Tidak ada orang, tidak ada orang Yahudi di, ada Yahudi di Makkah? Ada. Yang tidak ada. Mereka hanya adanya di Madinah. Kemudian mereka akrab tidak dengan Nabi? Hah? Yahudi akrab dengan Nabi? Tidak kan? Kenapa akrab dia? Mau dia beriman? Tidak. Itu di mana Nabi nak belajar sama dia? Kecuali pas datang, mat sini mat, saya ajarin. Tidak nah, ada. Mereka justru dari awal pasang badan tidak mau menerima Nabi SAW. Sampai terjadi, harus membuat perjanjian dengan mereka. Kemudian terjadi pengkhianatan oleh mereka. Yang namanya Yahudi, tak ada cerita kecuali berkhianat. Maka kalau masih ada yang percaya dengan Yahudi, berarti dia masih orang yang siap ditipu. Berarti siap ditipu nama. Atau jangan-jangan sekawan. Jangan-jangan atau lain lagi. Sekawan apa boleh buat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi AS membawa seperti yang dibawa oleh para Nabi sebelumnya. Yaitu Tauhid. Yaitu mentauhidkan Allah SWT. Kemudian menyuruh kepada akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian mengajarkan salat, zakat, puasa, haji. Juga ada pada zaman Nabi-Nabi sebelumnya. Cuma berbeda hanya dari sisi teknis. Ya, sebagian teknisnya berubah sesuai dengan hikmah dan kehendak Allah SWT. Bukan Nabi yang inginkan. Yang dibilang nanti demi menyesuaikan dengan budaya Arab. Ini nanti marah lagi Abu Jahal. Ya, Abu Jahal bilang dulu, ini agama yang kau bawa tak sesuai dengan muatan lokal mat. Hati-hati. Ini adalah bibit radikal ini. Nah, itu bahasa Abu Jahal dulu memang. Ini kalau ada yang ulang-ulang lagi kata-kata ini tidak pada tempatnya, berarti sama. Ngikut-ngikut itu. Asal melaksanakan agama dengan baik radikal, berarti tidak paham agama. Semoga Allah beri hidayah. Ma'asyur muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kalau ada yang mengatakan ini sesuai dengan budaya Arab, mesum budaya Arab, berarti dia tidak mengerti budaya Arab, tidak mengerti agama Islam. Makanya nanti kita hadapkan dengan Abu Jahal. Dia tahu nanti. Abu Jahal dulu menolak agama ini karena tak sesuai dengan, tidak sesuai dengan kearifan lokal. Hati-hati. Tidak sesuai dengan kearifan lokal, tak sesuai dengan budaya tempatan. Ini datang merusak dan memecah belah. Memecah belah umat. Iya, merusak, mengancam stabilitas dan seterusnya. Macam-macam tuduhan yang disampaikan ke Nabi alaihissalam. Memecah belah keluarga, memecah belah barisan umat, membuat umat tak sepaham. Iya, gimana nak sepaham antara kafir dengan Islam? Bagaimana nak sepaham antara tauhid dengan syirik? Gimana nak sepaham dengan yang lurus dengan yang bengkok? Gimana nak sepaham orang yang ingin jalannya tak belok-belok dengan orang yang ingin belok? Belok-belok, mana yang cepat sampai? Yang belok atau yang lurus? Tapi jangan sembarang lurus lah. Yang mengajak kepada taat dengan yang mengajak asal aman jalan aja lah. Mana yang lebih bagus? Pas lampu merah, kan orang banyak ijtihad sekarang kan? Banyak ijtihad, sah? Ada aturan. Kebanyakan kita ijtihad kan? Tak boleh motong dari kiri. Aman kok katanya. Aman kok. Tak boleh melewati lampu merah. Dilewati juga. Aman kok gitu ya. Kan begitu. Kan itu alasannya semua. Yang penting kan baik. Nah, semuanya aman. Akhirnya banyak yang dilanggar oleh kita. Oleh itu kaum muslimin muslimat ini rahmati Allah. Nabi alaihissalam diutus oleh Allah. Tidak beda dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Prinsip-prinsip usulnya sama. Maka Nabi katakan al-anbiya wa ikhwatul li'allat. Para nabi itu adalah seperti saudara-saudara sebapa. Maknanya apa? Asalnya sama, cuman beda masakan ibunya. Ibunya aja yang beda ya. Nah, ibunya beda. Artinya apa? Bahwa asal agama itu sama. Yaitu namanya agama samawi. Cuma syariatnya yang berbeda sesuai dengan keinginan Allah dan kehendaknya. Kemudian Allah dah jangan ditanya, kok beda-beda ya Allah? Anda tidak berhak nanya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Sanggup kalian pertanyakannya? Sanggup? Ini Allah tidak beres. A'udzubillah. Jangan. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tak ditanya kenapa dia begini, siapa begini, tetapi kita lah yang ditanya. Kita yang ditanya. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu bagaimana, di mana dan kapan dia mendatangkan risalahnya, kepada siapa dia berikan. Al-marfu'u zikruhu ma'a zikrihi fil ula. Yaitu nama Nabi alaihi salatu wassalam terangkat sejak di dunia. Setiap nama Allah disebut, maka nama Nabi alaihi salatu wassalam ikut disebut. Artinya apa? Syahadat tak bisa kecuali dengan syahadatin. Tak cukup syahadat. La ilaha illallah mesti diikuti dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Al-Quran tak bisa dilakukan tanpa mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau ada orang mengatakan Al-Quran saja tanpa sunnah, maka dia tidak mengikuti Al-Quran dan tidak mengikuti sunnah. Ini qawlul haqq yuradu bil batil. Ada orang mengatakan, ya Quran kan sudah cukup. Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Tafsiru fi kulli syai. Di dalamnya terdapat perincian segala sesuatu. Kan tidak perlu lagi sunnah. Kita katakan, dia tak beriman pada Al-Quran dan sunnah. Tidak beriman pada Al-Quran dan sunnah. Justru, seperti kata sebagian ulama, bahwa Al-Quran lebih membutuhkan as-sunnah daripada as-sunnah membutuhkan Al-Quran. Artinya apa? Bahwa seseorang yang melaksanakan sunnah Nabi dengan benar, ya dengan benar, ya benar itu maksudnya satu, dengan mentakzim Al-Quran as-sunnah, kemudian dengan menjamin kesahihannya, tidak sembarang sunnah. Karena sunnah itu ada yang sudah disunat, ya tidak sunnah lagi karena tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagian sudah dinasakh. Itu sudah dinasakh dan sebagainya. Yang ketiga adalah melalui harus pemahaman terhadap sunnah itu, pemahaman yang sahih. Pemahaman yang sahih. Gimana standar sahih itu? Ya Allah dan Rasulnya. Kemudian sahabat secara ijma' mereka melakukannya, atau secara ijma' mereka meninggalkan. Berarti kalau dilaksanakan berarti begitulah paham sunnah itu. Kalau seandainya sepakat pula mereka meninggalkan, berarti itu bukan sunnah. Banyak kaum muslimin sunnah yang rahmati Allah, seperti kata Imam Az-Zahabi, wa mu'zamu al-bid'ah wal-dalalat bisabib su'il fahmi lil-kitabi wa sunnah. Banyak yang menjadi sumber kesesatan dan bid'ah akibat salah paham terhadap Al-Quran dan sunnah. Karena tidak ada standar. Standarnya ya akal saja. Tidak ada standarnya kembali kepada pemahaman as-salaf as-salih rahimahumullahu jami'an. Jadi al-marfu' zikruhu ma'a zikrihi fil ula. Nama Nabi terangkat di dunia, di mana setiap nama Allah disebut, maka Nabi SAW pun disebut, yaitu masuk ke pintu gerbang Islam itu, maka kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita mengamalkan firman Allah SWT dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasyafi' al-musyaffa' fil ukhra, yaitu pemberi syafa'an. Al-musyaffa' yang diizinkan memberi syafa'an. Ada orang berhak beri tapi tak diizinkan, ya kan? Ya, diberikan hak tapi tak, berhak tapi tidak dapat izin. Kalau Nabi SAW diberikan izin oleh Allah SWT, maka Nabi SAW menyebutkan likulli nabiyyin khabi'ah, setiap Nabi itu ada doa mustajab yang dia sembunyikan. Dan Nabi SAW, ukhabbi' da'wati li ummati yawmal qiyamah. Dan Nabi menyimpan, tidak menggunakannya doa itu di dunia, tapi digunakan di akhirat nanti untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Mana yang lebih baik? Syafaat di dunia atau di akhirat? Akhirat aja lah ya. Dunia tak dapat? Hah? Mau juga? Nah, kalau bisa di dunia juga dapat. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sebenarnya tidak ada pertentangan antara dunia dan akhirat. Tidak ada pertentangan antara dunia dan akhirat. Kalau kita ikut jalur yang sehat, pasti tidak ada pertentangan. Cuma masalahnya orang banyak yang tidak sehat. Gimana nak sehat? Makan jarang. Kan makan jarang. Bukan makan nasi, makan nasi mah sehat badannya. Olahraga jarang. Iya, cuman olah jiwa ya. Olahraga sering, tapi olah jiwa tidak pernah. Ada orang yang rajin olahraga, sebelum subuh dah keluar dia, tapi tidak pernah singgah di masjid. Jadi ini sehat tidak? Jasmaninya sehat, rahaninya sakit. Oh, tidak sehat-sehat aja. Rasanya usah katanya. Iya, banyak penyakit tak terasa. Ada stadium lanjut. Nah, stadium lanjut dan tumbang baru tahu. Oh, ternyata saya selama ini enggak sehat. Iya kan? Banyak orang kena kanker. Apa namanya? Kanker. Tak kena kanker. Enggak disadari, betul? Kan enggak disadari? Rupanya sudah stadium 4. Bawa ke BPJS enggak mau nanggung. Nauzubillah. Banyak orang enggak sadar. Apalagi penyakit rahani. Gimana dia nak sehat kalau tidak pernah konsumsi, tidak pada mengkonsumsi makanan bergizi. Ya, kadang-kadang ada konsumsi sekali-sekali, tabligh akbar ikut, tapi kurang gizi. Apa makanan kurang gizi? Gorengan. Kita kan suka makan gorengan, betul? Betul kan enggak? Termasuk saya. Saya baca, saya dengar ceramah dokter yang disuruh sama istri, tolong dengar nih katanya. Saya malas dengarnya. Semua tak boleh. Ayah, suruh makan tempe mentah. Masa ada bayar makannya, apalagi enggak mentah. Dilarang makan gula, cuman gula. Awak enggak minum gula, loyo. Untuk sementara tidak usah sedengar dulu semua, selama tidak haram dulu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi gizi itu selalu kurang, bahkan tidak pernah dapat gizi. Cemana nak sehat rahani? Gizi tersehat itu adalah ramuannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan ramuan siapapun. Kadang-kadang kita, mohon maaf ya, tertarik dengan iklan, apalagi bintang iklannya terkenal. Jadi lebih tertarik dengan iklan daripada komposisi bahan yang ada di dalamnya. Allahumma musta'an. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, banyak orang yang tidak sehat jasmaninya, dia tidak sadar. Sebagaimana juga banyak orang yang tak sehat rohaninya, dia juga tidak tahu. Ya sehat-sehat aja, nyaman-nyaman aja katanya. Nah, tapi pas sampai stadion lanjut baru tahu, diingatkan, Pak, ini tahu enggak Bapak, dah berapa lama laksanakan? Sejak kecil katanya. Rupanya syirik. Gemetar dia. Enggak mungkin lah kan, enggak mungkin. Oh, pasal semua orang buat kan, semua orang. Jadi landasannya semua orang buat. Sama Pak, semua orang makan gorengan. Sah? Semua orang makan minyak jelantah. Kaum muslimin dan muslimat, coba tengoklah. Kalau sempat makan jam 11 malam, maknanya itu sudah berapa kali goreng pun. Minyak goreng. Ya tak? Dan awak sering makan tengah malam kan? Apa namanya? Makan apalah sel gorengan? Mungkin diganti terus minyaknya. Tak bisa tengoklah hitam tu. Nah, ada hitam. Ikan dah malu dia masuk. Jadi itulah kaum muslimin dan musliman. Sepakat itu tidak sehat. Cuma gimana lagi? Itu yang ada. Allahumma musta'an. Afdalu khalqihi nafsan. Nabi itu adalah yang jiwanya paling baik, paling utama. Ya. Dan tidak ada tidak ada yang lebih baik dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jiwanya sangat lapang. Dia tidak pernah marah, apalagi mukul, kecuali dalam perang. Dan tidak pernah marah kecuali bila aturan Allah yang dilanggar, baru marah dia. baru dilarang bila aturan Allah yang dilanggar. Kalau haknya yang dilanggar, tak ada. Awak terbalik kan? Bila hak Allah langgar, itu urusan lu. Yang penting jangan langgar hak aku. Kita tak bisa tahammul, menahan sabar bila hak kita yang langgar. Kalau hak Allah, sampailah itu tak bodohnya. Rasain, kamu masuk neraka sendiri. Tuan Nabi, itu bedanya kita. Orang masih memikirkan dirinya lebih banyak. Bahkan dalam dakwah sekalipun. Tahu dia benar? Benar. Cuma gimana lagi? Ya. Gimana lagi? Itu masalahnya. Gimana lagi? Tidak bisa menunjukkan yang benar-benar itu benar. Gara-gara apa? Gara-gara gimana lagi? Allah musta. Dan memang yang paling berat itu adalah seperti kata Nabi SAW, al-insafu minan nafs. Yaitu bisa mengakui kelemahan dan kesalahan diri. Ya, bisa mengakui kelemahan dan kesalahan diri. Nabi SAW menyebutkan, thalathun man jama'ahunna faqad istakmala al-iman. Ada tiga perkara yang bila seseorang memilikinya, sempurna imannya. Yang satu adalah al-insafu minan nafs. Yaitu sanggup untuk adil terhadap diri. Adil terhadap diri gimana? Ya, ketika salah, aku salah. Ketika benar, sampaikan yang benar. Maka salah satu Nabi SAW, inilah istimewanya. Dia tidak lagi memikirkan dirinya. Berdarah-darah beliau datang malaikat. Ya, malaikat gunung kan. Cemana, Pak? Ini orang tidak ada apa lagi. Dia berterlaluan menghina Nabi SAW. Karena Nabi SAW berdoa kepada Allah, ya Rabbi, illam yakun bika aliyya ghadun fala ubali. Ya Rabbi, selama engkau tidak marah kepadaku, aku tidak peduli. Ya. Kalau sempat kita dibuat, hancurin aja sekalian. Ya. Kan bagi Allah kan mudah ganti dengan yang lain. Tidak. Saya cukup berharap, inilah arjullah. Ayukhrija min aslabi man ya'budullaha wahdah. Saya justru berharap mudah-mudahan Allah melahirkan dari tulang-tulang sulbi mereka anak-anak yang hanya beribadah kepada Allah. Nah, gimana bisa? Bisa enggak? Dan dilempari dengan batu, berdarah tumitnya, dihina, dicela, dimaki, tapi beliau tidak merasa apa-apa. Nah, bisa enggak? Enggak pernah marah kecuali karena agama Allah. Saya sudah katakan kepada tuan-tuan. Ya. Dikatakan kepada saya kalimat yang dikatakan ke orang yang dekat dengan sama kalimatnya. Ya, yang si teman saya ini bilang tak terlupa sampai mati. Tak terlupa sampai mati. Kalau bagi saya bilang enggak. Saya mulai sejak kemarin dia katakan saya sudah lupakan, tak teringat lagi. Kenapa kan? Andainya yang dikatakan itu benar, itu introspeksi diri kita, evaluasi. Andainya kita tak seperti yang dikatakan, alhamdulillah kita bebas dari segala tuntutan, sah? Orang misalnya fitnah kita, begini-begini, sah? Ya Pak ya? Terus mau diingat sampai mati? Hah? Ingat sampai mati? Sesaklah hati ini, tak pernah lapang dia. Ini bercakap fitnah begini, simpan juga, ini cakap begini, akhirnya penuh tu hati dengan penyakit, sah? Hah? Suka kayak gitu? Tidaklah, lupakan saja. Ustaz, kok seakrab dengan dia? Kan dia bilang gitu. Saya tidak ingat, saya tidak tahu. Biarin aja dia sendiri yang segan. Awak tidak segan-segan kan? Kan ada sebagian orang kalau sudah terlanjur bikin dosa, segan dia kan ketemu. Awak kan tidak terasa. Jadi lupakan aja. Lupakan saja. Bisa? Ya kalau disimpan semuanya di penyakitnya. Ini bilang Ustaz sesat. Ini bilang Ustaz ahli bid'ah. Ini bilang Ustaz sufi. Ini bilang ini. Akhirnya kutu kumpul di sini semuanya. Nampak situ, oh ini yang kemarin. Ini namanya kemarin. Enak berjalan? Nah, biarin aja lah. Mereka nak ngomong apa. Sampai-sampai ada yang bilang dosen paling berbahaya. Biarin aja. Nah, yang terbukti kita justru paling menyenangkan, itu yang penting. Ya, ada yang mengatakan kalau sempat dia nguji tak ada yang lulus katanya. Ternyata dibuktikan setiap nguji paling tinggi nilai yang diberikan. Kan membatalkan semuanya kan. Dia bilang kalau sempat Dr. Dasman nguji tak ada yang lulus. Pas setiap nguji paling tinggi memberikan nilai. Cuma memang siap-siap dibantai memang. Itu aja bedanya memang. Siap-siap dikuliti hidup-hidup. Nah. Ya cuma saya berikan obat yang manjur setelah itu. Nah. Ya dibantai ini skripsi seharusnya lebih besar dari ini. Anda pilih saja berubah judul atau tambah babnya dua lagi. Tetap pilihnya berubah judul kan. Ini judulnya. Kan selesai. Ya kan? Tapi enggak, sudah lama bantai habis itu. Enggak kasih obat ya. Nah, ini kaum muslim, biarin aja orang nak bikin fitnah, bikin. Nah ini Nabi kita alaihi salatu wassalam, athya afdalu khalqihi nafsan. Jiwanya memang si utama orang. Nah, mau? Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Kalau mau, Nabi adalah sebagai qudwa, uswa. Kadang-kadang kan kita merasa rugi, hak kita tidak diperjuangkan. Kau muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hak yang mana ini? Kalau hak duniawi, tidak masalah. Kalau bisa dilepaskan, lepaskan aja. Tapi kalau hak ukhrawi memang tidak boleh. Hak ukhrawi saja, jangan. Allah musta'an. Wa jama'um li kulli khuluqin radiyahu fi dinin wa dunia. Dan yang paling banyak mengoleksi, mengumpulkan seluruh akhlak yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam agama maupun dunia. Ternyata akhlak itu ada yang sifatnya tabi'i, sifatnya tabiat ya ciptaan Allah, dan ada yang akhlak duniawi. Jelas? Nah, akhlak agama, nah, sebab akhlak agama misalnya kalau mendengar Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sami'na, ini akhlak ini. Dan orang yang berakhlak kaum muslimin pasti tentu kita mungkin sepakat ya, bila orang tua menyuruh kita perintah nih, menurut tuan-tuan mana yang baik, anak yang bilang nggih iyo daripada yang dia berdebat dulu dengan orang tuanya. Misalnya sebulan kamu nanti pulang tolong belikan ini, lalu anak jawab iya, atau dia nanya dulu untuk apa, lalu dijawab misalnya beli gula untuk bikin teh ayahmu nanti pulang. Ayah kan dua hari lagi baru pulang. Iya kan, kenapa mesti cepat-cepat, besok aja. Ini orang tua senang gak ya? Senang ya? Senang? Enggak. Kalau nak bahas nanti di belakangnya, panggil abang adik kita, bahas di antara mereka aja kan. Gimana tuan-tuan hukumnya ini? Hukum ini gula kan belum dipakai sekarang. Nah maka terjadi khilaf. Terjadi khilaf. Sebagian mengatakan wajib sekarang, karena al-amru ya dulu al-faur, yang namanya perintah itu mesti laksanakan langsung. Nah itu ya. Ada yang bilang pula al-amru litarahi, perintah itu boleh dilambatkan. Itu tidak masalah, khilaf di belakang, tapi jangan di depannya. Ya, beli dulu gulanya baru bahas khilafnya. Jelas? Jelas? Paham kan? Atau ketika tidak sanggup, boleh didelegasikan. Negasikan. Misalnya saya ada 8 orang beradik kan, hidup 6, 2 meninggal. Datang perintah dari mak misalnya, Dasman, mak nak pergi umrah, misalnya tolong beri duit, misalnya kan, awak ada duit dah. Jangan dibantah, iyalah mak insya Allah. Senang dah orang tua? Senang. Habis itu baru panggil yang 6 tu, yang 5 lagi. Wih, ini ada perintah. Menurut tuan-tuan kan, gimana hukumnya? Ya karena yang bilang, yang lain bilang al-amru, perintah itu disuruh ke kamu, kamu yang wajib, kami tidak kan, misalnya kan. Ya tak? Taib. Nanti yang lain bahas tidak? Apa namanya, ada lampat nanti sirat khusus, maknanya umum. Sebetulnya saya pelajari, memang perintahnya khusus ke saya, tapi maksudnya berlaku umum pada seluruh anaknya. Betul kan? Naam, yuradu al-akhas yuradu bihil umum dan seterusnya. Eh, boleh dibahas, tapi dengan pendapat mak, jangan dibahas, sedih dia nanti. Jelas? Jelas? Sekira jelas ya. Alhamdulillah. Jadi cukup siap laksana, laksanakan. Nanti kalau tidak sanggup baru dibahas. Dan ada tim perumusnya nanti. Itu ada fuqaha, itulah kerjanya para fuqaha itu. Jangan ketika dapat perintah nanya langsung, ya Allah, ini wajib sunan. Kalau wajib, tolonglah diturunkan hukumnya jadi sunan. Ini yang membedakan antara sikap orang-orang yang taat dengan orang-orang yang suka mendeban. Orang taat tidak siap laksanakan. Ketika tidak bisa dilaksanakan, baru dia cari solusi dan sebagainya. Fattaqullaha mastata'tum. Ini harus ditumbuhkan dalam setiap akhlak manusia, baik dalam agama maupun dalam dunia. Wa khairun nasaban wa daran, dan sebaik-baik mereka nasab dan kampungnya. Tahulah kita, Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan, innallaha astafa min bani adama Ibrahim. Allah memilih di antara bani Adam itu Ibrahim. Wastafa min bani Ibrahim Ismail. Allah memilih di antara anak Ibrahim adalah Ismail. Wastafa min Ismaila Quraisyan wastafani, wastafa min Quraisy bani Hashim, wastafani min bani Hashim, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi juga jelaskan, wulidtu min nikah la min sifah. Nabi ini terlahir dari nikah yang sah, sejak nenek moyangnya sampai ke orang tuanya. Sebab orang-orang jahiliyah waktu itu banyak yang tidak nikah, kawin ada. Tapi enggak nikah, karena waktu itu LGBT, enggak, LGBT belum ada ya, enggak halal. Kita lebih parah nih kalau sempat halal LGBT ini. Mereka siapa nak berzina, tinggal pasang bendera di depan rumah. Nanti siapa yang masuk, langsung secara digital terdaftar. Ini terdaftar jadi member. Nah, nanti ketika hamil, waktu itu belum ada alat kontrasepsi yang seperti maju sekarang ini. Makanya yang hamil nanti dipanggil seluruh membernya yang pernah jadi pelanggan. Resmi itu. Ya resmi, diakui oleh undang-undang yang berlaku pada waktu itu. Undang-undang jahiliyah. Undang-undang jahiliyah. Halal. Nah, bagaimana itu legal, formal? Buktinya bendera tidak ada yang turunkan. Tidak ada yang nurun bendera. Nanti dipanggil ahli DNA. Dari mana? Amerika? Enggak. Orang Arab ahli, lebih ahli lagi. Kerjanya langsung. Dia lihat. Dia pandai melihat, dia telapak kakinya. Oh, ini anaknya sepulan. Tidak boleh dibantah. Tidak boleh dibantah. Lalu dicatatkan di supen capilnya langsung. Bahwa ini anaknya sepulan. Dah. Halal. Itu yang tuan-tuan inginkan. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillah. Kau muslimin. Tapi Nabi tidak. Nabi seluruhnya pakai nikah yang halal. Bagi nikah, tidak ada ni. Makanya ulitu min nikahillah min sifah. Kemudian daran, sebaik-baik tempat beliau adalah Makkah, yaitu ahabul biqa' ilallah subhanahu wa ta'ala, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Qiblat awwalu baitin wudi'a lin-nas, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi Makkah. Rumah ibadah yang pertama dibangun di dunia, di bumi ini, untuk manusia beribadah kepada Allah adalah yang terjadi di Makkah. Dan kelebihan-kelebihannya sangat banyak. Nah, Muhammad dan Abdul Rasulullah, dan itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa arrafana wa khalqahu ni'amul khassah al-'ammah an-nafi' fi ad-din wa ad-dunya. Lalu Allah perkenalkan kepada kita dan kepada seluruh makhluknya, bukan hanya manusia, bukan hanya orang Islam, tetapi seluruh makhluknya, baik yang beriman maupun tidak, bahwa ni'amul khassah, nikmatnya secara khusus, awal ammatan nafa', namun manfaatnya umum, fid dini wad dunya, baik dalam agama maupun dunia. dengan diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalam surah At-Taubah 128, sesungguhnya telah datang kepadamu rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari jenismu sendiri, bukan dari malaikat, ya, bukan orang asing, tapi orang yang kalian kenali sendiri, orang Mekah. Azizun alaihi ma'anittum, yang sangat tidak suka sesuatu yang menyulitkan kamu. Berarti agama ini sebenarnya sangat memudahkan, ya. Saya buat contoh, ya, kalau ikut Nabi alaihi salam semuanya mudah. Sebagian orang tidak. Ada yang mahasiswa saya bilang, kalau ikut sunnah itu sulit, Ustaz, katanya. Kenapa sulit? Saya bilang, bikin contoh, ya, bikin contoh yang menyulitkan. Tidak bisa juga dibikin contohnya. Sebab akan saya susur itu satu-satu. Contoh orang meninggal, ya. Kalau ikut sunnah dengan tak ikut sunnah, mana yang lebih mudah? Ikut sunnah, ya. Betul kan? Alhamdulillah. Perlu jelaskan satu-satu. Entah. Baik, yang pertama misalnya, ketika meninggal orang tua kita atau saudara kita, keluarga kita, disegerakan atau dilambatkan? Segerakan. Mana yang lebih susah, segera atau lambat? Mana yang lebih susah? Susah lambat. Pasalnya apa? Semakin lambat, semakin tak dapat istirahat orang. Sah. Makanya saya sarankan, ya, kepada para penyelenggara, jangan lomba pidato pula di situ. Ini sebagian subhanallah pakai lomba pidato. Iya. Sambutan ketua RT, ketua RW, kadang RT-nya RT 1 2 3 4 5 pula. Kemudian kepala kantor, kemudian ahli waris, kemudian ustaz lagi, ustaz pun ikut juga. Iya. Ya, artinya bukan tak boleh, bukan tidak boleh, karena Nabi juga memanfaatkan waktu itu untuk berikan tausiah. Boleh, cuman tolong jangan panjang-panjang. Setelah solat angkat, jangan lama lagi berarti togak pula lama. Kan menyulitkan jadinya. Ya, yang mohon maaf ya, sebagian kita kan izin melayaknya kan sebentar di kantornya. Iya tak? Atau yang punya pekerjaan kan? Nah, ini tidak kadang-kadang habis tengah hari untuk belum selesai. Nah, duduk atau berdiri 2 jam pula. Ada sebagian masya Allah lupa dia bahwa ini orang harus digerakkan. Jadi beratnya 1 jam satu orang. Ya, orang tengah panas. Akhirnya banyak yang pergi dan membuat orang meninggalkan apa keutamaan mengantarkan jenazah sampai ke kuburan. Kalau sunnah kan sebentar. Taib. Selesai dikubur. Kalau sunnah gimana? Selesai dikubur, ya pulang kan? Doa kan? Pulang. Tapi kalau tidak ikut sunnah, banyak lagi, bentang lapik lagi kan? Iya, duduk lagi, menyiramkan air, bunga, macam-macam prosesinya, lama lagi. Sah? Susah tak? Susah. Malam lagi. Orang belum sempat istirahat tuan rumah dan nyiapkan minimal goreng. Minimal gorengan. Susah lagi. Belum lagi nanti penyelenggara, ustaznya dapat. Kalau di sebagian tempat, misalnya di Malaysia itu, kalau memandikan sarung RM50. Habis itu mengapani sarung RM50. Habis itu nyolatkan sarung RM50. Kuburan sarung RM50. Habis itu talqin setelah mati itu dikubur, sarung RM50. Hanya ustaz dapat 5 sarung baru kali 5 kali RM50, RM250. Makanya ustaz senang ada orang meninggal jadinya. Pasalnya di situ apa? Di situ profesinya. Kalau sempat 3 meninggal sehari, masya Allah, lebih besar dari gaji. Dari gaji manajer gajinya. Cuma RM750 sehari. Sarung 15 buah. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang seperti ini susah dirubah, karena memang ada keben tinggal di dalamnya. Allah itu kaum muslimin dan muslimat. Mana yang lebih susah? Hah? Kalau yang ikut sunnah, ya selesai di kuburan kan. Kalau nak ziarah juga silakan, tapi tak boleh lama tidak boleh lama lama, cukup ucapkan doa ya, selamat berduka selamat berduka cita. Kan banyak papan bunga sekarang, selamat berduka cita. Ah, sekarang pakai papan apa? Papan selamat berduka cita ada ya? Menyusahkan tak? Nyusahin lagi. Nyusahin lagi, biaya lagi keluar. Apa, Pak? Turun. Oh, tu apa, maaf, turun ya, bukan selamat. Biasanya bunga-bunga kan selamat, Pak. Kalau kan bunga kan tak selamat biasanya. Oh, jadi ini turun. Ah, oh, turun berduka cita. Ini juga menyusahkan tuan-tuan. Kalau sempat tuan kirim sekali ke rumah saya, besok saya catat Pak Aan misalnya kan, jadi catat tu Roni misalnya, Wahyu misalnya kan. Nah, besok tu pas meninggal keluarganya, waduh, cepat-cepat pula 3 hari berturut-turut orang tu meninggal keluarganya. 3 papan bunga yang saya kirim, itu baru di masjid Jilid bin Sabit. Nah, masjid lain lagi, nyusahin tak? Nyusahin. Yang diharapkan orang tu bukan doa tertulis, doa yang dipanjatkan. Nah, kalau tuan-tuan betul-betul ikhlas, mohon maaf ya, betul-betul ikhlas mengatakan cukup turut berduka cita, jangan tulis nama. Jangan tulis nama. Karena doa kan tak perlu tulis nama kan? Ya, kan tak perlu laporkan. Nah, saya berdoa katanya, tak ada, tak perlu laporkan. Kalau betul-betul ikhlas. Mohon maaf ya, saya tak nuduh orang ni. Saya nak buktikan aja. Kalau betul ikhlas, jangan tulis nama. Turut berduka cita atas meninggalnya Ustaz Asman. Misalnya ya, jangan tulis nama di situ. Ya. Atau turut bergembira. Jangan tulis nama kaum muslimin. Saya minta ada yang akan mengirim lagi. Sah? Atau kalau betul ikhlas, sebuah bunga berapa? 350 ribu. Masuk amplop. Tidak usah 350 ribu, 35 ribu jadilah. Nah, masuk amplop. Nanti pas ketemu yang dapat musibah, masukkan ke dalam sakunya. Mana yang lebih senang dia? Dapat papan bunga atau papan duit berbunga? Kau muslimin dan muslimat. Jadi sinilah, kalau ikut sunnah itu mudah, tidak menyulitkan. Cuma kadang-kadang subhanallah, karena syaitan ingin mempengaruhi kita, sehingga dibayangkannya yang itu lebih mudah daripada mengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau muslimin dan muslimat yang matilah. Harisun alaihi, afwan. Azizun alaihi ma'anitum. Nabi tak suka yang menyulitkan kalian. Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Yang sangat bersungguh-sungguh, sangat berambisi untuk menjadikan kalian orang beriman. Artinya mendakwai kita. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Dan kepada orang-orang beriman sangat pengasih dan penyayang. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian Imam Syafi'i menyebutkan lagi beberapa ayat tentang ini, mungkin kita sampaikan di pekan depan insyaallah taala. Karena pagi ini saya mau musafir insyaallah. Ada tugas. Yes, abdi negara. Allah musta'an. SH juga di pagi ini. Saya mau musafir ke Jakarta pagi ini insyaallah taala. Mohon doanya, mudah-mudahan kita bertemu kembali pada majlis ini pekan depan insyaallah taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.